الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhaw'i al-kitabi was-sunnah. Masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum persaksian. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alah tsalithah, permasalahan yang ketiga, al-ahkam al-muta'alliqatu bisyahadah, hukum-hukum yang berkaitan dengan persaksian. Yang pertama, yajibu 'ala asy-syahidi ay yakuna 'ala 'ilmin bima yashhadu bihi. Wajib bagi seorang saksi dia benar-benar di atas ilmu, keyakinan atas sesuatu yang dia persaksikan. Jadi tidak diperbolehkan sekedar dugaan, menurut saya, menurut pandangan saya, kemungkinan demikian dan demikian, tidak cukup. Harus dengan ilmu, harus dengan keyakinan. Fala yajuzu lahu ay yashhada bima la ya'lam. Tidak diperbolehkan baginya mempersaksikan sesuatu yang dia tidak ketahui. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Kamu tidak meyakini, kamu tidak memastikan. وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kecuali yang mempersaksikan kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar mengetahui, benar-benar meyakini. Jadi persaksian harus di atas keyakinan, ay ala ilmin ala basiratin wa ilm, yaitu di atas kejelasan, di atas ilmu. Wal ilmu yahsulu bis sama'i aw bir ru'yati aw bis syuhrati wal istifadah fima la yahsulu illa biha ghaliban kan nasabi wal maut. Kapan bisa dicapai sebuah keyakinan, kepastian sehingga dia bisa bersaksi dengannya? Itu bisa diwujudkan dengan cara melihat, mendengar. Dia mengatakan, aku mendengar si fulan mengatakan ini dan ini. Dia memastikan itu. Dia benar-benar mendengar dengan telinganya. Au biru'ya, atau dia melihat. Saya melihat fulan melakukan perbuatan itu. Saya melihat fulan berjalan dengan si Allah. Dan seterusnya. Dia saksikan. Atau dengan sebuah berita yang masyhur, yang kemasyhurannya tidak memungkinkan bagi seorang untuk menolak. Ya. Bukan masyhur, ternyata hanya sekedar berita burung, kabar burung, tapi masyhur bukan. Tapi yang dimaksud masyhur sesuatu yang karena kemasyhurannya menyebabkan seorang tidak mungkin bisa menolak. Tidak mungkin bisa diabaikan berita tersebut. Fima la yahsulu illa biha ghaliban, sesuatu yang tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan apa yang masyhur. Ya, seperti masyhurnya Ka'bah itu di Mekah misalnya. Ka'bah itu di Mekah, sesuatu yang enggak bisa ditolak. Ya. Masyhur berita bahwa ada kecelakaan terjadi di daerah Rapak. Ini memberitakan, yang sana memberitakan, masyhur. Tidak bisa ditolak. Nah, ini juga boleh dijadikan sebagai sebuah persaksian. Seperti nasab. Masalah nasab keturunan. Masyhur bahwa si fulan berasal dari nasab keturunan Rasulullah misalnya, atau berasal dari keturunan Umar bin Khattab, atau berasal dari keturunan Inden. Masyhur, ya, sesuatu yang sudah tidak bisa ditolak. Atau tentang pemberitaan kematian, si fulan mati, masyhur di masyarakat tersebut bahwa si fulan memang betul-betul telah meninggal, sehingga berita ini suatu yang tidak memungkinkan untuk ditolak. Intinya bahwa sesuatu yang dipersaksikan harus dibangun di atas keyakinan, ilmu. Yang kedua, la tuqbalu syahadatul abi libnihi walal aks li husuli tuhman. Tidak diterima persaksian seorang ayah untuk kemaslahatan anaknya. Anaknya terkena jeratan hukum, lalu didatangkanlah saksi-saksi untuk membela anak tersebut. Lalu termasuk diantara yang dijadikan sebagai saksi ayahnya sendiri. Oh, itu tidak diterima. Karena biasanya namanya ayah, dia akan berusaha menyelamatkan anaknya, dia akan berusaha membela anaknya. Sehingga pembelaan itu kadang-kadang menyebabkan dia tidak bersikap adil. Mungkin dia berani berbohong demi untuk menyelamatkan anak. Sehingga tidak diterima persaksian ayah untuk kemaslahatan anak ketika anak tersebut terjerat hukum. Demikian pula sebaliknya, ayahnya yang terjerat hukum, anaknya dijadikan sebagai saksi. Biasanya yang namanya anak, dia akan membela orang tuanya. Bahkan mungkin dia bisa berbohong demi menyelamatkan orang tuanya. Maka tidak diterima dalam persaksian. Lihusuli at-tuhmah, karena memang adanya tuduhan bahwa dia tidak akan jujur di situ. Ya, karena adanya hubungan kekerabatan. Wa kadzalika ahduz zaujain li sahibi. Demikian pula salah satu dari suami istri. Suami membela istri, istri suami menjadi saksi terhadap istrinya untuk kemaslahatan istrinya. Istri menjadi saksi untuk membela suaminya. Ini tidak diterima. Sebab biasanya mereka saling membela dalam memberi kemaslahatan. Wa tuqbalu asy-syahadatu 'alaihim. Namun kalau hendak memberi saksi, ya, untuk menjerat hukum terhadap mereka, boleh. Ayahnya menjadi saksi untuk menguatkan bahwa anaknya benar-benar bersalah. Nah, itu diperbolehkan. Jadi kalau untuk menyelamatkan anak tidak diperbolehkan, tapi kalau untuk menjerat hukum atau menguatkan kesalahan yang terjadi pada anaknya bahwa dia benar melakukan kejahatan tersebut, itu diperbolehkan. Ya, itu menunjukkan bahwa memang ayahnya ini jujur dalam hal ini. Dia tidak membela meskipun anaknya. Maka diperbolehkan. Anak terhadap ayahnya yang terjerat hukum, dia mempersaksikan bahwa ayahnya benar melakukan perbuatan itu. Itu juga diperbolehkan. Falau syahida ala abihi, aw ibnihi, aw zaujatihi, aw syahidat alaihi qubilat. Apabila seseorang mempersaksikan untuk memberatkan hukum ayahnya atau anaknya atau istri yang menguatkan kesalahan suaminya, maka diterima persaksian itu. Li'adami tuhmati fi dzalika, karena tidak ada tuduhan dalam hal ini. Kalau dalam hal kemaslahatan, iya betul ada tuduhan. Tapi kalau dia membenarkan, benar suami saya melakukan ini. Suami mempersaksikan istrinya, dia cinta kepada istrinya. Dia mengatakan, iya betul, saya melihat istri saya sendiri melakukan perbuatan itu. Saya benarkan itu. Nah, ini diperbolehkan. Itu menunjukkan kejujuran. ya, selama ada pengecualian yang akan disebutkan pada syarat berikutnya, kalau memang tidak ada ada unsur-unsur permusuhan yang terjadi di antara keduanya. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian sebagai orang-orang yang menegakkan keadilan, saksi-saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri atau kepada kedua orang tua kalian atau kepada kerabat kalian, bersikap adil. Kalau kerabat kalian salah, katakan bahwa mereka bersalah. Yang ketiga, la tuqbalu syahadatul adu ala aduwihi. Tidak diterima persaksian musuh terhadap seseorang, terhadap musuhnya. Ya. Untuk memperberat hukum musuhnya tersebut. Si A bermusuhan dengan si B, lalu kemudian B ini akan dijadikan sebagai saksi untuk membuktikan kesalahan si A. Tidak diperbolehkan, karena yang namanya musuh biasanya dia akan berusaha bagaimana caranya untuk menjerat musuhnya tersebut ke dalam penjara, ke dalam penerapan hukuman terhadapnya. Maka tidak diterima. Wala man yajurru ila nafsihi naf'an biha atau yadfa'u biha dararan 'an nafsihi. Demikian pula tidak diterima persaksian orang yang akan memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri. Ya, dia bermusuhan, dia jadi saksi untuk memberi manfaat terhadap dirinya, saksi tersebut, atau menolak kemudaratan terhadap dirinya, menyelamatkan dirinya, memudaratkan orang lain. Dia mengambil manfaat di situ. Nah, orang yang seperti ini juga tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Amal adawatu fid din fala tamna'u qabul asy-syahada. Namun apabila permusuhan itu berkaitan dengan permasalahan agama, maka itu tidak mencegah untuk diterima persaksiannya. Jadi yang dimaksud permusuhan ini permusuhan pribadi. Permusuhan mungkin keduanya pernah tersangkut sebuah persengketaan, perselisihan dalam hal dunia, dalam hal perdagangan, atau dalam hal hubungan masyarakat, maka tidak diterima. Tapi kalau perbedaan itu atau yang menjadi sebab permusuhan karena permasalahan agama, diterima persaksiannya selama dia diketahui sebagai orang jujur. Fatuqbalu syahadatul muslim 'alal kafir. Maka diterima persaksian seorang muslim untuk menyebutkan kesalahan orang kafir. Diterima. Jelas muslim memusuhi kafir, itu jelas. Dalam hal keimanan, dalam hal dalam hatinya membenci orang kafir, itu jelas. Namun tetap diterima karena permusuhan itu kaitannya dengan permasalahan agama. Wasunni 'alal mubtadi'. Demikian pula diterima persaksian ahlus sunnah untuk menjerat seorang ahlul bid'ah. Seorang ahlul bid'ah. Permusuhan dalam hal sunnah dan bid'ah. Namun dalam hal persaksian, selama ahlus sunnah tersebut dikenal, jujur, maka boleh untuk dijadikan sebagai saksi. Yang keempat, yajibu ala syahidi ay yashhada bil haqqi walau ala aqrabin nasi ilaih. Wajib bagi seorang saksi untuk mempersaksikan kebenaran, walaupun terhadap kerabatnya yang terdekat, walaupun terhadap orang tuanya, walaupun terhadap anaknya, walaupun terhadap orang yang dicintainya sekalipun. Wajib untuk bersikap jujur, mempersaksikan al-haq. Wala tajuzu al-muhabah. Tidak boleh ada muhabah. Tidak boleh ada apa ya? Muhabah itu semacam bahasa basi. Ya. Semacam berusaha untuk menyelamatkan dengan cara yang tidak jujur. Nah, bahasa basi atau menyembunyikan sesuatu padahal dia harus menampakkannya. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang tegak dengan penuh kejujuran sebagai orang-orang yang bersaksi di hadapan Allah, walaupun terhadap diri kalian atau orang tua kalian atau kerabat kalian. Ay wa in kanat asyhadatu ala walidayk wa qarabatik. Maksudnya, meskipun persaksian itu memudaratkan kedua orang tuamu atau memudaratkan kerabatmu, fala turaihim fiha, maka jangan engkau memperhatikan urusan kekerabatan itu. Jujurlah kamu dalam mempersaksikan sesuatu. Ya, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kebenaran. Beliau mengatakan, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Itu adalah sikap yang adil, walaupun terhadap anak sendiri, walaupun terhadap orang tua sendiri, wajib untuk mempersaksikan sebuah kebenaran. Salah, katakan salah. Jangan adanya hubungan kekerabatan menyebabkan seorang menyembunyikan al-haq. Balishhad bil haqqi wa in ada dararuha alaihim. Namun persaksikanlah kebenaran meskipun kemudaratannya itu menimpa mereka, menimpa kerabat kalian, ya. Meskipun memudaratkan mereka, tidak diperbolehkan, ya. Mending seseorang itu merasakan kemudaratannya di dunia daripada kemudaratan di akhirat. Dia mempersaksikan keadilan, kebenaran di dunia, meskipun menghilangkan dunianya, meskipun memudaratkan dia dalam kehidupan dunia, namun itu akan bermanfaat di akhirat, daripada dia mempersaksikan dengan penuh kedustaan, syahadatuz zur. Mungkin dia selamat hukum dalam kehidupan dunia, namun dia tidak akan bisa selamat ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyara alaikum rahimahumullah, beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan persaksian, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu, hafizakumullah.